عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله: قلت الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. Aku katakan bahwa yang nampak bahwa malaikat yang bergiliran masuk melakukan tawaf di Baitul Ma'mur itu adalah malaikat penduduk langit. Baik. Syarahnya, yakni hal hunaka farqun baina sukkanis samawati wa baina alladhina ya'tuna ila al-baitil ma'mur. Baik, al-mu'allif rahimahullah yaqul qultu adh-dhahir anna alladhi ya'tuna yata'aqabuna ay la'allahum hum sukkanus samawati idh la farqa bainahum wallahu a'lam. Tidak ada perbedaan, pokoknya dia adalah malaikat, maka mereka akan mendapatkan satu kesempatan untuk melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Wa minhum muwakkaluna bil jinan wa i'dadil karamati li ahliha wa tahyi'ati ad-diyafati li sakiniha min malabis wa ma'akil wa masyarib wa masa'ib wa masagin wa masakin wa ghairi dhalika mimma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di antara para malaikat ada yang muwakkalun bil jinan, dia diberi tugas untuk mengatur surga. Taib. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk para penghuni surga nantinya. Mempersiapkan jamuan untuk orang-orang yang akan menghuni surga, mimmala biswa ma'akil, dari pakaian-pakaian yang sangat indah, makanan-makanan yang sangat lezat, minuman-minuman, tempat tinggal, dan yang lainnya. Mimmala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Yani tidak ada manusia, satu manusia pun yang pernah melihatnya. Barakallahu fikum, mendengarkannya atau terbetik pada hatinya. Baik. Kalau ada yang mengatakan, tidakkah Rasulullah telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga? Iya, Rasulullah telah diperlihatkan tentang surga, tapi tidak semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan a'adattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. A'adattu li'ibadi, aku telah mempersiapkan hamba-hambaku, ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun dari mata manusia. Barakallahu fikum. Dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Dan tidak pernah terbetik pada hati siapapun dari kalangan manusia ini. Wa minhum al-muwakkaluna bin-nar. Dan di antara malaikat adalah malaikat yang dibuat tugaskan untuk mengurusi urusan neraka. A'adzanallahu minha. Semoga Allah menjauhkan kita dari api neraka. Wa humuz zabaniyah. Malaikat zabaniyah yang ditugaskan untuk mengatur masalah neraka. Wa muqaddamuhum 19. Dan tokoh-tokohnya, dan banyak yang mengurusi, tokoh-tokoh yang mengurusi neraka ini 19. Wa khazinuha malik, yang sebagai khazinuha, juru kuncinya adalah malaikat Malik. Wa muqaddam al-khazanah. Baik. وهم المذكورون في قوله تعالى وهم المذكورون dan mereka inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannama da'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab wa qala alladziina fin naar berkata orang-orang yang ada dalam neraka li khazanati jahannam untuk malaikat yang menjaga neraka ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab Udu Rabbakum, panggillah Rabb kalian. Semoga kita ini diringankan azabnya satu hari saja. Satu hari saja, pray. Rehat. La haula wa quwwata illa billah. Ini dinamakan khazanatu jahannam. Wa qala ta'ala wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Wanadau penghuni neraka, penduduk neraka memanggil malaikat Malik. Ya Maliku, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik. Panggil Allah Subhanahu wa taala agar supaya kami dimatikan saja, selesai sudah urusan. Mereka minta dimatikan saja, khalas. Malaikat Malik mengatakan innakum makithun. Tidak, kalian tidak akan bisa mati. Kalian akan tetap kekal di sini selama-lamanya. La haula wa quwwata illa billah. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah mendatangkan kepada kalian kebenaran, akan tetapi kebanyakan di antara kalian tidak senang dengan kebenaran. Mereka minta untuk dimatikan saja. Tapi di hari kiamat tidak ada yang namanya mati. Mati sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga kekal, penghuni neraka kekal. Barakallahu alaikum. Khalidina fiha. Dan kematian sudah disembelih, sudah dimatikan. Sudah ditiadakan kematian. Baik. Wa qala ta'ala 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu malaikat petugas untuk mengazab penduduknya sangat keras, bengis. Baik. Sama sekali tidak ada rasa kasihan terhadap siapapun yang diazab. Mau teriak bagaimana? Baik. Minta ampun bagaimana? Tidak ada. Ghilazun syidad. Dicipta memang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa qala ta'ala 'alaiha 19. Baik. Ada 19 malaikat. Baik. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Dan tidaklah kami jadikan pengawas, penjaga neraka itu kecuali malaikat. Malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Barakallahu fiikum. Sampai ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru, liyastayqina lil ladzina utul kitaba wa yazdada lil ladzina amanu imana." ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض ماذا اراد الله من هذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويفعل ما يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر Tidak ada yang mengetahui jumlahnya berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Berapa banyak yang menghuni yang mengawasi barakallahu fikum neraka ini, barakallahu fikum, menyiksa para penduduknya dari kalangan malaikat, hanya Allah yang mengetahuinya. Baik. Di sini catatan kaki barakallahu fikum. Sebelumnya wa minal malaikati marhum wadhifatuhum dakhilul jinan. Di antara para malaikat ada tugasnya di dalam surga. yu'iduna biha min al-karamati allati ya'muruhumullahu biha, mempersiapkan segala sesuatu dari kemuliaan untuk para penduduknya nanti. Fa yagrisuna biha min al-ashjar, maka malaikat inilah yang diperintahkan untuk menanam pepohonan di dalam surga. Wa yabnuna biha min al-qusur, dan membangun padanya dari istana-istana. Wa ghairiha, dan yang lainnya untuk orang-orang beriman. Hada da'buhum, inilah tugas mereka. Wa ra'isuhum ridwan kama ja'a bil hadis, dan tokohnya, pemimpinnya adalah malaikat ridwan sebagaimana dalam hadis. Baik. Wa min ha'ula'il malaikat, di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka dan mempersiapkan azab untuk para penghuninya nanti. Wa ra'isuhum malik, dan tokohnya, pemimpinnya adalah malaikat Malik kama fil ayah, sebagaimana dalam ayat allati saqahal musannif. Wa minhum az-zabaniyah. Di antara malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka adalah az-zabaniyah at-tis'at asyar, yang jumlahnya 19. Al-madhkur fil ayah, yang disebutkan dalam ayat 'alaiha tis'at asyar. Wa qawlu ta'ala 'ala lisani al-'adda al-mu'addabi 'ala lisani al-mu'addabin yawm al-qiyamah wa qala alladziina fi an-nar li khazanati jahannam. Berkata orang-orang, baik orang-orang yang diazab nanti di hari kiamat, wa qala alladziina fi an-nar li khazanati jahannam. Baik, berkata orang-orang yang diazab kepada para penjaga neraka. Qalu lil khazanati wa fil ayati al-ukhra wa nadaw ya malik liyaqdi 'alaina rabbuk. Nadaw ra'isal khazanah, memanggil tokoh dan pemimpin penjaga neraka. Fahum yatlubunal maut, mereka meminta untuk dimatikan saja. Dikiranya masih bisa mati. La, mati cuma dua kali, hidup juga dua kali. Barakallahu fikum. Mati kita yang pertama adalah sebelum kita dicipta, dianggap mati. Barakallahu fikum. Kemudian dihidupkan, inilah kehidupan pertama kita. Barakallahu fikum. Kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dan itulah mati yang kedua, tidak ada lagi mati setelahnya. Setelah itu nanti kita dibangkitkan, itulah kehidupan yang kedua. Barakallahu fikum. Kehidupan abadi, kekal selama-lamanya. Mereka meminta kepada malaikat Malik agar supaya mereka dimatikan saja. Taib, agar supaya mereka istirahat menurut sangkaan mereka. Qala innakum makithun, kata malaikat Malik, innakum makithun, kalian tidak bisa mati, kalian akan tetap tinggal kekal selama-lamanya di sini. La mauta lakum, tidak ada kematian untuk kalian. Fahum marrah yunaduna al-khazanah wa marrah yunaduna ra'isahum wa humul malik wa huwa malik. Sesekali mereka memanggil khazanah, sesekali mereka memanggil namanya Malik. Wa mal madhkuruna fi qawlihi ta'ala 'alaiha tis'ata asyar fa ha'ula'i muqaddamu al-khazanah. Baik, adapun yang disebutkan dalam ayat mereka 19 jumlahnya, itulah tokoh-tokohnya. Wa muqaddamuhum jami'an huwa Malik. Yang paling tokohnya adalah malaikat Malik. Wa lamma sami'a Abu Jahal anna 'adadal malaikati alladziina 'alan nari 19. Ketika Abu Jahal mendengar bahwa malaikat yang menjaga neraka itu cuma 19 malaikat, qal Quraisy, apa ya jizu kullu asyara minkum ayyabtishu bi rajulin min khazanati jahannam. Apa kalian tidak mampu untuk mengalahkan satu malaikat? Kalian 10, satu malaikat tidak bisa kalah. Dikira aja mungkin malaikat cuma sama seperti dia. Padahal ketika di Badr jadi pecundang, barakallahu fikum, tidak bisa ngapa-ngapain, mati dia. La haula wa quwwata illa billah. Sayyid, congkak luar biasa. Abu Jahal mengatakan, apakah 10 orang tidak bisa mengalahkan satu di antara malaikat itu? Fanzalallahu ta'ala wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika. Ay laysu minal bashar. Tidaklah kami jadikan penjaga neraka itu kecuali malaikat. Wa laysu minal bashar. Bukan manusia yang bisa dikalahkan. Barakallahu fikum, 10 orang mengalahkan satu. Fahum malaika. penjaga neraka ini malaikat. Wala ya'lamu mada quwwatihim wa 'azamatihim illallahu ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahui kehebatan dan kekuatannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama qala wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Tidaklah kami jadikan jumlah mereka kecuali ujian terhadap orang-orang kafir. Ai ibtila'an lahum. Walidzalika fahum sakharu min hadzal 'adadi. Oleh karena itu mereka meremehkan, ha? Penjaga neraka cuma 19 orang. Boleh baku malah doa kan? Kok kelar? Dikiranya penjaga neraka ini manusia sama seperti dia lemahnya. Dengan kekurangan dan keterbatasannya. Tak tahu dia kalau malaikat yang begitu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ghilazun syidad. Barakallahu fikum. Walidzalika fahum sakharu min hadzal 'adad wa ma ahlul iman fala yasiru 'indahum tasaulun fi hadzal amr. Adapun orang yang beriman mereka tidak pernah bertanya-tanya lagi tentang bagaimana neraka itu. Pokoknya mereka sangat takut sudah. Tidak ada pikiran-pikiran liarnya sama seperti yang muncul di benaknya Abu Jahal. Kenapa? Lianna hadza kalamullah. Kenapa tidak ada komentarnya orang-orang mukmin tentang jumlah 19 ini? Karena ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu la yu'lamu idhamu quwwatihim wa adadihim illa Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya malaikat tidak ada yang mengetahui kehebatan dan kekuatannya serta jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah bala tentara Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Fahaulai tisat ashar la ya'lamu kuwatahum wa ba'sahum wa syiddatahum illallah. Maka mereka yang 19 ini tidak ada yang mengetahui kekuatan mereka, kehebatan mereka, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah. Bihamdika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.